Jangan kau paksakan damai kepadaku. Jangan kau paksakan damai kepada yang lainnya. Jangan kau paksakan damai. Karena itu bukan apa-apa. Damai bukan sebuah paksaan. Damai adalah sebuah kerelaan. Jangan kau paksakan damai dengan kekuatan militer yang hebat, seperti Amerika yang coba memaksakan damai di muka bumi dengan ukuran yang diyakininya. Jangan paksakan damai di Indonesia, seperti kelompok-kelompok yang merasa berhak untuk menegakkannya. Jangan paksakan damai kepada anak-anak, seperti orang tua yang dengan penuh kuasa dan mengancam dengan uang jajan coba menciptakan damai di rumahnya. Jangan kau paksakan damai dengan menuduh ini salah dan dosa, masuk ke neraka atau kutukan yang dilontarkan. Jangan kau paksakan damai dengan mengancam lewat nilai, karena engkau guru yang memutuskan naik atau tidak naik kelasnya siswa yang ada di tanganmu. Jangan kau paksakan damai karena engkau punya senjata yang menempel di kepalaku. Jangan kau paksakan damai dengan alasan apapun juga, karena memang damai tak pernah dipaksakan. Damai tak pernah terpaksa untuk bertindak. Pemaksaan sudah membunuh kehidupan damai itu sendiri. Pemaksaan sudah mengambil jantungnya, mengambil hatinya, sehingga ia tak hidup dan tak lagi merasa apa yang seharusnya. Jangan kau paksakan damai, karena yang dibutuhkan oleh damai, dan damai itu sendiri adalah kerelaan, kesukacitaan, ketenangan yang datang karena kesadaran akan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena itu Tuhanlah yang bisa memberikan damai, bukan kau yang memaksakan. Karena itu Tuhanlah yang bisa memberikan damai dengan rela kita hidupi. Karena Tuhanlah yang bisa memberikan damai penuh ketenangan, kesungguhan kita jalani. Karena Tuhanlah yang bisa memberikan damai, membuat kita damai di dalam kehidupan kita. Damai yang luar biasa, damai yang sangat indah, damai ya dari Raja Damai. Raja Damai yang telah datang ke bumi mendamaikan dunia. Raja Damai yang telah datang ke bumi mendemonstrasikan damai. Raja Damai yang mengerjakannya dalam kerelaan, bukan paksaan. Raja Damai yang mengerjakannya bukan dalam todongan senjata, tapi kasih sayang. Raja Damai yang tak berbicara mayoritas, memberi diri dalam kualitas. Ya, damai itu sudah didemonstrasikan oleh Raja Damai. Tinggal Anda dan saya melakukan apa yang dia katakan. Bersama saya, Bigman Sirait.